Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pembahasan berkaitan dengan masalah iman kepada malaikat. Wal imanu bil malaikati al imanu bi annahum khalqun min khalqillah. Beriman terhadap para malaikat adalah beriman bahwasanya mereka adalah salah satu ciptaan Allah. Khuliqu min nurin, mereka diciptakan dari cahaya. Kama fi sahih Muslimin, sebagaimana tertera dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikah min nur, para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan bangsa jin dan jan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cilatan api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Wahum, dan mereka adalah dzawu ajnihatin, memiliki ajnihah, sayap-sayap. Kama fil ayatil ula min surat Fatir, sebagaimana di ayat pertama dalam surat Fatir. Wa Jibrilu lahu sittu mi'ati janahin, dan Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Kama sabata dzalik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama qariban, sebagaimana ini sahih berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah berlalu baru saja penjelasannya. Wa hum khalqun katsirun, dan mereka adalah makhluk yang jumlahnya banyak. La ya'lamu 'adadaha illallahu 'azza wa jalla, dan tidak mengetahui bilangan atau jumlah mereka secara pasti kecuali hanya Allah azza wa jalla. Wa yadullu lidzalika 'anal baita al-ma'mura wa huwa fis sama'i sabi'ah. Hal ini ditunjukkan bahwasanya di Baitul Ma'mur yang berada pada lapisan langit ketujuh, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin, setiap harinya masuk di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Dan malaikat masuk Baitul Ma'mur tujuannya adalah liyusalli fi, untuk melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka sholat, maka mereka keluar dari Baitul Ma'mur dan la ya'uduna ilaih, mereka tidak lagi kembali ke Baitul Ma'mur. Maka ketika 70.000 malaikat telah masuk Baitul Ma'mur, maka 70.000 malaikat ini tidak akan lagi kembali ke Baitul Ma'mur. Jadi masing-masing 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur cuma sekali saja. Maka berapa umur dunia ini, berapa hari umur dunia ini, kalikan 70.000, itu jumlahnya malaikat sampai sekarang ini. Itu belum semuanya nanti sampai hari kiamat. Maka begitu banyaknya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa rawah Muslimun fi sahihihi, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfi zimamin. Pada hari tersebut jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jahannam memiliki sab'una alf zimam, 70.000 rantai. Rantai yang besar. Zimam. Ma'akuli zimam min sab'una alfi malakin. Di setiap rantai besar tersebut ada 70.000 malaikat ya jurunaha, yang menariknya. Wal malaikah minhum al-muwakkaluna bil wahyi. Para malaikat di antara mereka ada yang Wakalun diberi tugas fil wahyi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Wal muwakkalun bil qatri, dan di antara mereka ada yang diberikan tugas bil qatar untuk menurunkan hujan. Wal muwakkalun bil mauti, di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mengurusi masalah kematian, yaitu mencabut nyawa. Wal muwakkalun bil arham, ada yang diberi tugas untuk mengurusi rahim, yaitu berkaitan dengan masalah janin. Wal muwakkaluna bil jannah, ada yang diberi tugas untuk menjaga surga. Wal muwakkaluna bin nar, ada yang diberi tugas untuk menjaga neraka. Wal muwakkaluna bi ghairi dzalik, dan ada juga yang diberi tugas selain tugas-tugas tersebut. Jadi masih banyak. Fakulluhum mustaslimuna, dan mereka adalah hamba-hamba yang memasrahkan diri kepada Allah. Munqaduna li amrillah, dan mereka tunduk kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ini sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sifat mereka adalah mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka ada pembahasan di kalangan ulama berkaitan dengan masalah manakah kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat ataukah manusia. Yang intinya adalah apabila manusia itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lolos dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh jadi derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Sehingga para nabi dan rasul ini bisa kita katakan mereka lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Karena malaikat ini hanya diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan nafsu, sedangkan manusia ini diberikan nafsu, diberikan keinginan, diberikan pilihan, silakan Anda mau pilih hak maka ada pahalanya, apabila Anda pilih kebatilan maka ada konsekuensinya. Maka diberikan pilihan, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba dia lolos dalam cobaan ini dan dia memilih yang hak, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang bisa jadi lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Faqad sumiya minhum fil kitabi was sunnati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malik wa Munkar wa Nakir. Dan di antara mereka ada yang disebutkan namanya di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an wa Sunnah, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Jibril. Tugasnya apa Jibril? Ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian Mikail, tugasnya adalah ngatur? Iya, rezeki. Kemudian Israfil, tugasnya adalah? Iya. Kemudian Malik, tugasnya adalah? Menjaga neraka. Kemudian Munkar dan Nakir? Menanyai, ya, menanyai ketika di barzakh. Wal wajib al-iman biman sumia minhum wa ma lam yusamma wa man lam yusamma. Dan kita wajib imani malaikat yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, wa man lam yusamma, dan malaikat yang tidak disebutkan namanya. Di antara malaikat yang tidak disebutkan namanya adalah malaikat yang menjaga manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, maka malaikat ini akan membiarkan takdir Allah terjadi. Maka dia senantiasa menjaga manusia, namun dia pun tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah. Apabila manusia tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi musibah, maka ya tetap terjadi musibah. Maka betul ada malaikat yang menjaga manusia, terutama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus perhatian dengan masalah gambar, dalam masalah patung dan seterusnya, karena boleh jadi ini membuat malaikat yang harusnya menjaga kita itu malah tidak mau masuk rumah kita, atau bahkan menghindar dari kita karena mungkin baju kita ada gambar makhluk hidupnya, karena malaikat tidak suka demikian. Wal wajib aidan al iman wa tasdiq bi kulli ma jaa'a fil kitab al aziz wa sahhatihi as sunnah min akhbarin anil malaika. Dan wajib juga untuk beriman dan membenarkan segala sesuatu yang terdapat penjelasannya di dalam Al-Qur'an Al-Aziz dan juga sahih di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan cerita-cerita para malaikat. Di antaranya adalah di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam pernah memukul malaikat sampai matanya copot. Kemudian malaikat-malaikat yang ini atau sebelumnya di atau mungkin pernah saya sampaikan, ada kisah Israiliyat yang menyatakan bahwasanya dulu ada, sebelum diciptakannya manusia, ada malaikat yang dia kedudukannya lebih tinggi daripada Jibril alaihissalam, dan dia tugasnya adalah untuk memerangi iblis dan jin yang membangkang di dunia. Kemudian setelah diciptakannya Adam, justru malaikat ini malah tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian dialah yang kita katakan sekarang sebagai iblis. Maka ada kisah Israiliyat yang beredar, terutama di kitab-kitab tafsir, bahwasanya iblis itu adalah sebenarnya dulunya malaikat. Bahkan malaikat yang lebih tinggi kedudukannya daripada Jibril alaihissalam. Kalau tidak salah ini juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab tafsir yang lainnya. Namun kisah ini yang tepat adalah kisah Israiliyat. Dan kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah ini adalah kisah yang tidak benar. Maka kita bilang kisah ini adalah tidak sahih. Iblis adalah makhluk sendiri, bukan malaikat. Wal imanu bil kutubi at-tasdiqu wal iqraru bi kulli kitabin anzalallahu ala rasulihi ala rasulin min rusulihi. Beriman terhadap kitab-kitab adalah tasdik, membenarkan, wal iqrar, dan mengikrarkan, bi kulli kitabin, terhadap segala kitab yang Allah turunkan kepada rasul di antara rasul-rasulnya. Wa taqada annaha haqqun, dan berkeyakinan bahwasanya itu adalah sebuah hal yang hak, dan bahwasanya munazzalatun ghair makhluqah, dia adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ghair makhluqah, bukan makhluk. Karena Al-Qur'an itu adalah firman, bukan makhluk. Wa annaha, dan bahwasanya dia mustamilatun ala ma fihi sa'adatu man unsilat ilaihim, dan sesungguhnya dia mencakup segala sesuatu yang merupakan kebahagiaan bagi orang yang diturunkan kepada mereka. Wa ala man akhadha biha salima wa ghafira, dan barang siapa yang mengambil petunjuk dalam kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala salima, maka dia akan selamat, wa ghafira, dan dia akan beruntung. Wa man a'rada anha khaba wa khasira, dan barang siapa yang berpaling darinya maka dia akan merugi dan merugi. Wa min hadhil kutub ma sumiya fil Qur'an, dan di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul ada yang sumiya, disebutkan namanya secara tegas dalam Al-Qur'an. Wa minha ma lam yusamma, dan di antaranya ada juga yang tidak disebutkan dengan tegas namanya. Walladhi sumiya minha fil Qur'an at-Tawratu wal Injilu waz-Zaburu wa suhufu Ibrahim wa Musa. Di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah dalam Al-Qur'an adalah kitab Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Waqad jaa dzikru Suhuf Ibrahim wa Musa fi mawdhi'ain min Al-Qur'an fi suratai An-Najmi wal A'la. Penyebutan Suhuf Ibrahim dan Musa ini terdapat pada dua tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Najm dan surat Al-A'la. Wa Zaburu Dawuda jaa fil Qur'ani fi mawdhi'ain. Adapun kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud terdapat dalam Al-Qur'an di dua tempat juga, Nisa'i wal Isra, di surat An-Nisa dan surat Al-Isra. Qala Allahu 'azza wa jalla fi hima, Allah 'azza wa jalla berfirman tentang keduanya, wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur. Wa amma Tauratu, adapun kitab Taurat wal Injil dan Injil, faqad jaa dzikruhuma fi katsirin min suwaril Qur'ani. Terdapat penyebutan keduanya di banyak surat-surat Al-Qur'an. Wa aktsaruhuma dzikran at-Tauratu. Dan yang paling banyak disebutkan adalah kitab Taurat. Falam yuzkar fil Qur'an rasulun mithlu ma dzukira Musa. Dan tidaklah disebutkan dalam Al-Qur'an seorang rasul semisal disebutkannya Musa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Karena saking banyaknya, saking seringnya Al-Qur'an menyebutkan dan mengisahkan Bani Israel beserta Musa alaihissalam. Walam yuzkar fihi kitabun mithlu ma dzukira kitabu Musa. Dan tidaklah disebutkan di dalamnya sebuah kitab semisal penyebutan kitabnya Musa, yaitu Taurat. Wa ya'ti dzikruhu bil lafzi at-Tauratu. Dan datanglah penyebutan Taurat itu dengan lafaz-lafaz yang pertama dengan jelas Allah sebut Taurat. Kemudian di kali yang lain Allah sebut dengan Al-Kitab, di kali yang lain Allah sebut dengan Al-Furqan, yaitu pembeda. Dan di kali yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut Taurat ini dengan Al-Diya, cahaya. Kemudian di kali yang lain Allah sebut dengan Al-Dhikr. Maka nama-nama Taurat ada yang ini memiliki kesamaan dengan nama Al-Quran, ya, ada Al-Kitab, Al-Furqan dan Al-Dhikr. Ini adalah nama lain Taurat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang ini pun ternyata menjadi nama juga untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wa mimma yamtazu bihi al-Qur'anu 'ala ghairihi min al-kutubi sabiqati kaunuhu al-mu'jizata al-khalidata. Dan di antara hal yang menjadi keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab yang lainnya adalah status Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi. Mukjizat yang kekal. Wa takaffulallahi bihifdzihi, dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya langsung. Wassalamatahu minat tahrifi, dan dia selamat dari pengubahan. Wa nuzulahu munajjaman mufarraqan, dan Al-Qur'an ini keistimewaan yang lain adalah dia turun munajjaman berangsur-angsur. Wa mufarraqan, dan ya, terpisah-pisah. Beda dengan kitab-kitab para nabi dan rasul sebelumnya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan satu paket langsung. Turunkan satu paket langsung di satu waktu, ataupun mungkin satu waktu tapi dalam 40 hari atau yang semisal itu, tapi diturunkan langsung lengkap. Berbeda dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ini munajjam, diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga dengan berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran, maka ini menjadikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul paham kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun dan berkenaan dengan peristiwa atau person siapakah ayat ini turun. Karena turunnya sesuai dengan kondisi tertentu ataupun mungkin ada kejadian tertentu ataupun mungkin ada orang musyrik yang mengatakan demikian kemudian langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala turun dengan satu surat penuh ataupun mungkin beberapa ayat dari surat tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Al-Qur'an ini turun secara munajjam berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Artinya apa? Artinya terpisah-pisah, mufarraqan, terpisah-pisah. Ini ayat ini berbicara tentang ini. Satu surat lengkap ini berbicara tentang ini. Ayat dari sekian sampai sekian ini turun kapan berkaitan dengan apa? Artinya apa? Artinya ketika proses turunnya apa? Belum dijadikan satu, terpisah-pisah. Nah, kemudian setelah ini lengkap turun, kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mufarraqan tadi itu dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya sahabat-sahabat yang tugasnya adalah menulis wahyu. Di antaranya adalah kalau tidak salah Zaid bin Thabit, menulis Al-Qur'an, beliau hafidz Al-Qur'an, hufadz sahabat. Beliau adalah hafidznya para sahabat dan juga di antara penulis Al-Qur'an. Maka disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan yang terpisah-pisah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berikan nama suratnya. Ini surat Al-Baqarah, ini Al-Fatihah dan seterusnya. Dan urutannya itu pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah dan seterusnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah diantara yang bisa kita pahami dari proses pembukuan Al-Quran di awal-awalnya. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal imanu bir rusuli at-tasdiqu wal iqraru bi anna Allah astafa minal basari rusulan wal anbiya wa anbiya yahduna an-nas ila al-haq. Beriman kepada para rasul adalah tasdiq wal iqrar, membenarkan dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia rusulan, utusan-utusannya, wa anbiya dan para nabinya, yahduna an-nas ila al-haqqi, yang tugas mereka adalah menunjuki manusia kepada hidayah, kepada kebenaran. Yukhrijunahum minal dhulumati ilan nur, yang tugas mereka yang lain adalah mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan ilan nuri, kepada cahaya. Maka perhatikan diksi yang digunakan oleh penulis di sini, yukhrijunahum minal dhulumati ilan nur. Maka dhulumat di sini dipakai diksi jamak dhulumat, sedangkan cahaya dipakai diksi bentuk tunggal an-nur. Dan ini juga merupakan kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan kesesatan itu sangat amat banyak sekali, sedangkan jalan cahaya, jalan hak itu hanya cuma satu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu yastafi minal malaika rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala yastafi, memilih minal malaika, dari kalangan malaikat, rusulan, ya utusan-utusannya. Di antaranya adalah Jibril alaihi salam, utusan Allah dari kalangan malaikat. wa minan nas, dan juga Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan manusia sebagai rasul untuk mereka. Wal jinnu laisa fihim rusulun, adapun golongan jin maka mereka tidak memiliki para rasul. Bal fihim an-nuduru, akan tetapi mereka hanya punya an-nuduru, para pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Artinya yang ada rasulnya itu adalah cuma manusia. Jin itu tidak ada rasul dari golongan mereka. Sehingga status jin ini adalah tabi', pengikut kepada golongan manusia. Syariat yang berlaku pada jin ini syariatnya tabi', pengikut untuk syariat yang berlaku kepada bangsa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya utus rasul dari malaikat, kemudian manusia, sedangkan jin tidak ada, cuma para pemberi peringatan saja. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa isarofna ilaika nafaran minal jin, dan ingatlah ketika kami datangkan kepadamu nafaran minal jin, sejumlah jin, nafaran sekelompok minal jin dari bangsa jin, yastami'una al-Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadarahu, dan ketika mereka hadir di hadapannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, para jin mengatakan, ansitu, wahai kalian sesama bangsa jin, ansitu, diamlah untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkas cerita, di suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa kasarnya diculik oleh jin. Bahasa kasarnya diculik, ya, dibawa oleh jin. Diminta tolong oleh jin untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin. Dan ketika waktu itu para sahabat mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti anak yang kehilangan induknya, ibunya. Betul-betul dicari, ini Nabi kemana ini? Biasanya ada di sini kok enggak ada. Ini saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cuma sebentar saja. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali, maka Nabi menceritakan bahwasanya tadi ada sekelompok jin yang membawaku, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi. Falamma qudiya, maka ketika qudiya telah diselesaikan, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wahyu dari Allah kepada bangsa jin, wallau ila qaumihim, maka bangsa jin itu tadi wallau kembali, ila qaumihim, ke bangsa mereka, mundhirin, dalam rangka untuk memberikan peringatan. Kalau bangsa jin tersebut mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengar kitaban, sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayh, yang kitab ini yaitu Al-Quran membenarkan terhadap apa yang diturunkan kepada Musa, yahdi ilal haqqi, dia juga menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Ya kaumana, wahai kaum kami, ajibu da'ya Allah, penuhilah seruan Allah, wa aminu bi, dan berimanlah kepadanya, yakfir lakum min dunubikum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, wa yukhrijukum min adzabin alim, dan Allah keluarkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'ya Allah, dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah, yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa fi mu'jizin fil ardi walaysa lahu min duni awliya, maka dia tidak ada mu'jizin fil ardi, orang yang bisa mu'jiz, ya, melemahkannya di bumi ini, walaysa lahu min duni awliya, dan tidak ada baginya selain Allah Subhanahu wa taala pelindung. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka adalah dalam kesesatan yang nyata. Falam yadhkuru rusulan minhum, maka bangsa jin dalam ayat tadi mereka tidak menyebutkan rusulan minhum, seorang rasul minhum dari bangsa mereka. Wala kutuban unzilat ilaihim, dan juga para jin tidak mengatakan adanya kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan khusus untuk mereka. Wa innama dzakaru alkitabaini almunazzalaini ala Musa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, mereka hanya menyebutkan dua kitab yang diturunkan kepada Musa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka cuma menyebutkan ini ada kitab baru dari seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fungsinya adalah membenarkan kitab terdahulu, yaitu Taurat, Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini padahal antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain. Paling jelas adalah Nabi Isa alaihi salam, yang kepada beliau Allah turunkan Injil. Tapi kenapa di sini para jin tidak menyebutkan Injil, tapi yang jin sebutkan adalah Taurat? Maka dijelaskan oleh penulis di sini, wadhalik, dan hal tersebut anna kathiran minal ahkam, karena sesungguhnya banyak dari hukum-hukum allati fil Injil, yang terdapat dalam Injil, qad ja'at fil Taurat, sudah terdapat juga dulu di Taurat. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayat, Ibnu Katsir mengatakan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat ini, beliau mengatakan, walam yadhkuru Isa, dalam ayat tadi para jin tidak menyebutkan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa demikian? Li'ana Isa alaihi salamu unzila alaihi al-injilu, karena Nabi Isa alaihi salam diturunkan kepada beliau Injil. Fihi mawa'id, di dalamnya terdapat mawa'idu, berbagai macam nasihat-nasihat. Watarqiqatun, dan di dalamnya juga terdapat berbagai hal yang bisa melembutkan hati. Tarqiqat dari kata riqah, riqah artinya lembut, rapuh. Tarqiqat, hal-hal yang bisa melembutkan hati. Wa qalilun minat tahlil wa tahrim, dan sedikit dalam masalah halal dan haram. Wa huwa fil haqiqah kal mutammim li syari'ati Taurati, dan Injil fil haqiqah sebenarnya kal mutammim, statusnya adalah sebagai penyempurna untuk syariat yang terdapat pada Taurat. Fal umdah huwa Tauratu, maka yang jadi induk adalah Taurat. Falihada qalu, oleh karena itulah para jin mengatakan unzila min ba'di Musa, sebuah kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Musa, yang diturunkan setelah Musa. Maka Taurat ini adalah umda yang bahasa sekarang ini diistilahkan oleh orang Nasrani dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Maka tahlil dan tahrim itu pada Taurat, dan di Taurat sedikit mawa'id dan tarqiqat. Oleh karena itulah kemudian Allah sempurnakan ketika Allah utus Nabi Isa, dengan Allah turunkan Injil, dan di situ isinya adalah mawa'id dan tarqiqat. Maka tidak heran pengikut Nabi Isa alaihi salam ini adalah orang-orang yang betul-betul lembut hatinya, mengutamakan masalah tadi, mawa'id dan tarqiqah. Adapun syariat sudah pada perjanjian lama, yaitu kitab Taurat. Maka hampir semua atau mayoritas hukum yang terdapat pada kitab Taurat ini ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam boleh jadi masih berlaku. Syariat-syariat yang berlaku pada Bani Israel, tahlil dan tahrimnya ini masih berlaku dan diterapkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagian besarnya. Namun unik dan anehnya, banyak yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam malah mengingkari syariat-syariat yang itu terdapat pada kitab Taurat. Kemudian apakah perbedaan antara Nabi dan Rasul? Maka sebelumnya ini berkaitan dengan masalah perbedaan Nabi dan Rasul, maka ada khilaf bainal ulama, perbedaan di antara ulama. Kalau yang sering kita ketahui perbedaan Nabi dan Rasul apa? Di SD ataupun SMP atau SMA yang kita pelajari, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan risalah kepada yang lain, kalau Rasul wajib menyampaikan risalah. Perhatikan wajib tidak wajib. Wajib tidak wajib. Harus tidak harus. Kalau Nabi ini tidak harus menyampaikan risalah kepada yang lain. Artinya apa? Artinya kalau ada Nabi kok dia menyampaikan risalah pada yang lain, salah tidak? Tidak salah, dan dia tetap Nabi. Cuma apa? Tidak wajib, tidak harus. Sedangkan Rasul, mereka wajib menyampaikan risalah kepada yang lainnya. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis di sini, warusuluhum al-mukallafuna bi iblaghi syara'i unzilat 'alaihim. Para rasul mereka adalah al-mukallafun, orang-orang yang diberikan beban bi iblah untuk menyampaikan syara'i, syariat-syariat unzilat 'alaihim, yang diturunkan kepada mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sungguh telah kami utus para rasul kami bil bayyinat, dengan membawa berbagai macam bayyinat, bukti kebenaran. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami juga turunkan bersama dengan mereka berbagai macam kitab suci dan mizan. Dalam ayat tadi kata al-kitab, perhatikan kata al-kitab. Al-kitab di sini ada alif lam. Ada alif lamnya. Nah, permasalahannya adalah al-kitab di sini adalah apakah alif lam jinsiyah ataukah alif lam ahdiyah atau alif lam ma'rifah. Maka penulis mengatakan wal kitabu ismu jinsin. Di sini al-kitab ada alif lam, dan alif lamnya di sini adalah alif lam jinsiyah, sehingga maknanya adalah isim jinsin, isim jenis. Yuradu bihi al-kutuba, yuradu bihi al-kutubu. Yang dimaksud dengan al-kitab di sini adalah al-kutub, kitab-kitab. Maka meskipun disebutkan mufrad, ya, kitab kan mufrad, dia tunggal. Musananya apa? Kitabani, kitabaini, dua kitab. Jamaknya, jamak taksir, kutubun. Nah, di sini ada isim mufrad mengandung alif lam, al-kitab. Maka dibahas di sini alif lamnya ini apakah alif lam yang kita kenal dengan alif lam ma'rifah. Kalau alif lamnya alif lam ma'rifah berarti apa? Kitabnya spesifik. Ima Taurat, ima Zabur, ima Injil, spesifik yang mana? Tapi ternyata di sini bukan alif lam ma'rifah tapi alif lam sinsia. Sehingga yang dimaksud dengan alkitab di sini meskipun disebutkan mufrad, maksudnya adalah jenisnya, yaitu semua kitab. Alkitab ay al-kutub. Semua kita. Wal anbiya'u, dan para nabi hu, mereka adalah alladzina, orang-orang yang wuhiya ilaihim, diwahyukan kepada mereka bi an yuballighu syari'atan sabiqatan, supaya mereka menyampaikan syariat nabi sebelumnya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, inna anzalna Taurat, sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, fiha di dalamnya hudan wa nur, ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu warabbaniyyun wal ahbar fi mastuhfidu min kutubillah min kitabillahi. Yang mana para nabi yang mereka adalah orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yahkumu menghukumi atau memutuskan hukum bagi orang-orang yang hadu, orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang Yahudi, warabbaniyyun dan para rahib, wal ahbar dan para rahib, para rabi, ya rabi orang Yahudi berarti, kemudian ahbar dan para rahib orang Nasrani. Bimastufidu min kitabillahi, dengan apa-apa yang mereka jaga dari kitab Allah azza wa jal. Maka di sini disebutkan an-nabiyun. Maka pertamanya Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalna Taurat. Sesungguhnya kami turunkan Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah itu Allah sebutkan yahkumu biha an-nabiyun. Siapakah an-nabiyun di sini? Nabi setelah Musa alaihi salam. Para nabi setelah Musa alaihi salam. Artinya apa? Nabi setelah Musa alaihi salam tugasnya adalah cuma meneruskan syariat yang berlaku di zaman Musa alaihi salam yang terdapat pada kitab Taurat. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbedaan nabi dan rasul adalah kalau rasul dia tugasnya apa? Menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepadanya. Yang boleh jadi risalahnya beda dengan rasul sebelumnya. Maksud risalah di sini maksudnya apa? Rincian hukum syar'inya, adapun masalah tauhid, akhlak yang baik, intinya sama. Tapi untuk masalah rincian masalah tata cara ibadahnya boleh jadi berbeda. Nah, sedangkan nabi ini statusnya hanya meneruskan saja. Hanya penerus saja. Tidak ada risalah baru yang turun. Maka misalkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antara syariat yang berlaku untuk Bani Israel adalah apabila baju mereka kena najis, maka tidak akan suci apabila dicuci, harus disobek atau digunting. Maka ini adalah syariat yang di antara syariat yang disebutkan oleh sebagian ulama yang berlaku pada Bani Israel. Jadi lumayan berat. Jadi kalau ada orang kemudian bajunya kena najis, maka enggak cukup dicuci, tidak cukup, harus dibuang itu bagiannya, digunting, disobek ataupun dengan cara yang lain. Artinya apa? Artinya setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam keduanya meninggal, kemudian turun atau diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel nabi, maka tugas nabi ini cuma apa? Meneruskan saja syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa saja. Artinya apa? Syariat yang kayak tadi juga berlaku untuk nabi setelah Musa alaihissalam. Nah, setelah berlalu sekian banyak nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihis salam. Dan Nabi Isa alaihis salam membawa apa? Risalah baru. Yang ini tidak ada pada Taurat, yaitu Injil. Yang tadi dikatakan oleh penulis, Injil ini apa? Menyempurnakan Taurat. Kenapa? Kalau di Taurat ini raqa'iq dan juga mawa'id tadi itu sedikit. Kemudian pada Injil itu banyak. Maka dianggap bahwa ini syariat baru. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah rasul, nabi dan rasul. Kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga nabi dan rasul, bahkan nabi terakhir. Maka ini adalah bedanya nabi dan rasul. Masalah apa? Risalah. Kalau rasul ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah baru, sedangkan para nabi itu hanya meneruskan risalah para nabi atau rasul sebelumnya. Jadi bukan masalah harus tidaknya tabligh, tapi masalah apa? Ini risalahnya cuma meneruskan yang lalu ataukah ada risalah baru. Dan ini adalah pendapat yang cukup kuat. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faqad qama ar-rusul wal anbiya bi tablighi ma umira bi tablighi ala tamami wal kamal. Para rasul dan para nabi telah melaksanakan tugas untuk menyampaikan segala sesuatu yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan ala tamam wal kamal. Ala tamam, selesai. Wal kamal, sempurna. Bedakan tamam kamal. Kalau tamam itu semata-mata apa? Selesai sudah. Pokoknya selesai. Misalkan kajian ini selesai jam 10 misalkan. Itu jam 10 lebih 5. Selesai jam 10, maka saya sampaikan materi sampai jam 10. Selesai. Entah saya sampaikan dengan cepat, dengan lambat, sesuai dengan materi atau banyak tambahan dan seterusnya, pokoknya selesai. Beda dengan kamal. Kalau kamal ini apa? Sempurna. Tidak hanya selesai, tapi sempurna. Contohnya misalkan saya ditargetkan sampai halaman 23. Ya, saya sampai halaman 23 selesai jam 10 dan saya sampaikan lengkap sebagaimana apa isinya. Dan juga saya sampaikan dengan adanya tambahan, ini loh penjelasannya kayak gini, ini loh penjelasannya dari ulama ini dan seterusnya. Maka itu kamal. Maka para nabi dan rasul bukan hanya tamam dalam menyampaikan risalah, tapi kamal. Selesai dan sempurna. Artinya apa? Artinya yang namanya menyampaikan risalah itu bukan hanya sebatas apa? Selesai ya sudah selesai, tapi memperhatikan masalah bagaimanakah cara menyampaikan risalah, kemudian bagaimanakah menyikapi objek dakwah yang disampaikan risalah. Kalau seandainya menyampaikan risalah itu cuma mengutamakan tamam saja, selesai saja, ya, maka nanti para nabi pokoknya selesai, enggak peduli umatnya mau gimana, pokoknya saya nyampaikan selesai, ya sudah selesai. Manut ya monggo, enggak manut ya sudah. Enggak peduli. Tapi apa? Ada unsur kamal. Mereka punya care, perhatian besar kepada umatnya. Apabila mereka, kaum mereka belum mau ikut, maka tetap mereka membujuk dan menasihati, ayo, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikut hidayah Allah. Maka begitulah dakwah. Dakwah ini bukan hanya mengutamakan selesai materi, bukan, tapi juga mengutamakan proses cara dalam menyampaikan sesuatu. Ketika berdakwah, boleh jadi kalau saya ngomong di sini itu tidak ada yang bantah. Tapi kalau kita ngomong di audien yang lain, itu boleh jadi ada yang tidak setuju. Kalau cuma masalah selesai materi, mungkin selesai. Tapi dalam masalah prosesnya, caranya, dan seterusnya, maka itu juga perlu diperhatikan, karena ini adalah kamal fi dakwah, kamal fi tablighi risalah, kesempurnaan dalam menyampaikan risalah. Maka kita yakini bahwasannya para nabi dan rasul itu betul-betul tamam, mereka sudah menyelesaikan, menyampaikan risalah sampai selesai, tidak ada yang tersisa, dan juga apa? Kamal, mereka menyampaikannya dengan cara sebaik-baiknya dan paling baik. Kama qala Allahu azza wa jal, fahal ala rusul ilal balagul mubin, dan tidaklah tugas bagi para rasul kecuali untuk menyampaikan al-mubin dengan jelas. Ya, nakhtafi bihadzal qadar insyaallah, kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.